Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-144 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah wa anna al-iman yazidu bi ta'ah, dan bahwasanya iman ini bertambah dengan ketaatan. Ini juga diselisih oleh Al-Murji'ah. Ketika mereka mengatakan bahwasanya amal ini bukan termasuk iman, di antara keyakinan mereka bahwasanya iman ini tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena iman menurut mereka, khususnya kelompok yang mengatakan iman adalah qaulul qalb, tasdik saja, menganggap bahwasanya tasdik ini semuanya sama. Ya, membenarkannya sama semuanya, membenarkan, ana membenarkan, antum membenarkan. Sehingga kalau iman adalah membenarkan, berarti semuanya sama, tidak bertambah dan tidak berkurang. Hari ini kita membenarkan, besok kita membenarkan, tidak bertambah, tidak berkurang. Berkurangnya bagaimana? Ya, kalau tidak membenarkan, mendustakan, nah itu baru berkurang, bahkan hilang keiman. Sehingga mereka mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang. Ahlu sunnah mengatakan yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan dalilnya banyak. Di dalam Al-Quran betapa banyak Allah SWT menyebutkan tentang bahwasanya iman ini bertambah dan juga berkurang. Yaitu sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jal, maka ayat-ayat tersebut akan menambah mereka keiman. Mendengar ayat Allah SWT, kemudian mereka mentadaburi maknanya sehingga bertambah keimanan, bertambah keyakinan. Kemudian mereka mengamalkan ayat tersebut juga bertambah keimanan mereka. Sehingga termasuk di antara hal yang menambah keimanan adalah tadaburul ayat, mengulang-ulang ayat dan mentadaburi isinya, maka ini di antara yang menambah keimanan dan bahkan pengaruhnya besar sekali terhadap iman seseorang. Tapi kemudian di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya iman bisa bertambah adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan liyastayqina alladziina utul kitaaba wa yazdaadal ladziina aamanu iimaanan. Supaya orang-orang yang ahlul kitab mereka tambah yakin dan supaya orang-orang yang beriman bertambah keimanannya. Yazid, iman bisa bertambah. Bertambah dengan seseorang mempelajari nama dan juga sifat Allah, mengenal Allah lebih dekat dengan nama dan juga sifatnya. Bertambah dengan seseorang bertafakur terhadap ciptaan Allah, langit yang ada di atas, bumi yang ada di bawah. Bertafakur tentang dirinya sendiri dan bagaimana Allah SWT menciptakan diri. Bertambah dengan menghadiri majelis ilmu. Yazidu bita'ah. Iman itu bisa bertambah. Dan di antara yang menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan bisa berkurang adalah hadis tentang syu'abul iman, yang ternyata iman bercabang-cabang, bukan satu saja. Iman adalah bercabang. Semakin banyak seseorang mewujudkan dan mengamalkan cabang tadi di dalam dirinya, maka akan semakin sempurna keimanannya. Orang yang mengamalkan 30 cabang lain dengan orang yang mengamalkan 50 cabang. Semakin banyak cabang keimanan yang dia amalkan, yang dia wujudkan pada dirinya, maka akan semakin tinggi derajat. Sehingga para salaf dan juga para ulama dahulu semangat untuk mengumpulkan cabang-cabang keimanan. Mereka mengumpulkan cabang-cabang keimanan dari Al-Quran, dari hadis. Kemudian mereka berusaha untuk mewujudkan satu persatu dari cabang-cabang keimanan tadi pada dirinya. Ini sudah belum? Oh, ini ada mahabbah, ini roja, ini khawf, ini sholat malam, ini sedekah, ini memberikan kafalah untuk anak yatim misalnya. Mereka cek diri mereka sendiri, sudahkah ana mewujudkan cabang keimanan yang ini? Berusaha untuk menyempurnakan keimanan. Nah, ini adanya cabang-cabang keimanan menunjukkan bahwa iman bisa bertambah dan juga bisa berkurang sesuai dengan cabang keimanan yang kita praktekkan pada diri kita sendiri. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan iman ini bisa berkurang dengan kemaksiatan. Sebagaimana dia bertambah dengan ketaatan, maka dia juga bisa berkurang dengan kemaksiatan. Seorang melakukan ketaatan, maka bertambah keimanan. Ketika dia melakukan kemaksiatan, maka berkurang keimanannya. Berkurang, dan kalau dia terus melakukan kemaksiatan, melakukan dosa besar, dan tidak bertobat kepada Allah, tidak beristighfar kepada Allah, atau terus-menerus melakukan kemaksiatan meskipun kecil, tapi dia terus-menerus melakukannya, maka ini akan terus menguras dan mengurangi keimanan dia, dan bisa saja, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah SWT, berkurang dan sampai menipis keimanan. Iman bisa menjadi besar sebesar gunung dan bisa menipis sebesar semut yang kecil. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman bisa berkurang yang sudah berlalu ketika kita menyebutkan tentang syafaatnya orang-orang yang beriman untuk saudara-saudara mereka di neraka. Ada yang sebesar satu dinar, ada yang sebesar setengah dinar, ada yang lebih kecil daripada itu. Berarti iman bisa bertambah dan bisa berkurang dan bisa mengecil sampai sekecil itu. Maka keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman ini bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini merupakan pondasi. Ada di antara aliran sesat yang mereka menyelisih Ahlussunnah di dalam masalah ini. Orang-orang Khawarij, mereka juga keyakinannya dalam masalah bertambah dan berkurang ini sama dengan Ahlussunnah, yaitu bertambah dan berkurang. Cuma mereka meyakini bahwasanya kalau bertambah ya sempurna, dan kalau berkurang maka hilang semua. Kalau misalnya ada orang yang melakukan dosa besar, maka berkurang dan hilang semuanya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka mengatakan al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, beliau mengatakan setelahnya wa hum ma'adanik, dan mereka bersama dengan itu semuanya. Mereka mengatakan bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Tapi mereka berbeda dengan orang-orang Khawarij. Berkurang dengan kemaksiatan, tapi mereka tidak berlebihan dan tidak mengkafirkan la yukaffiruna ahlal qiblati bimutlaqi al-ma'asi. Karena tadi beliau menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Meskipun demikian, Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan ahlal qiblah. Ahlal qiblah ini adalah nama lain dari al-muslimun. Karena mereka adalah ahlu kiblat kaum muslimin, yaitu kiblat Ka'bah. Sehingga mereka, nama lain dari al-muslimun adalah ahlal qiblah. Mereka tidak mengkafirkan ahlal qiblah. Mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin. Mengeluarkan mereka dari agama Islam. Bimutlaqil ma'asi, hanya dengan kemaksiatan. Wal kabair, dan dosa-dosa besar. Memang menurut mereka iman bisa berkurang. Tapi mereka tidak mengkafirkan orang-orang Islam hanya karena kemaksiatan dan juga dosa besar. Ini maksud dengan al-kabair di sini adalah jamak dari al-kabirah, dan dia adalah seluruh dosa yang terdapat di sana dalil yang menunjukkan bahwasanya dia diancam di dunia ini dengan hukuman qisas di dunia, seperti pencurian atau berzina, ini dirajam atau dicambuk bagi orang yang berzina dan dia belum pernah menikah dengan nikah yang sah. Dan di sana ada dibunuh kalau dia adalah orang yang membunuh dengan sengaja. Kalau ada sebuah dosa, di situ ada qisas di dunia, maka ini dosa-dosa besar. Atau di akhirat ada ancaman dengan neraka, laknat, kemarahan dari Allah SWT. Kalau salah satu di antara ancaman tadi ada di dalam dalil, maka dosa-dosa tersebut adalah termasuk dosa-dosa besar. Karena di sana ada shagair, di sana ada kabair. Dalil menunjukkan di sana ada dosa yang besar, di sana ada dosa yang kecil. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atik. Kalau kalian menjauhi apa yang dosa-dosa yang besar yang kalian dilarang untuk melakukannya, niscaya kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As-salawatul khams wal jum'ah ila jum'ah wa ramadhan ila ramadhan." Kafaratan lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Salat ke salat berikutnya, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya apabila dijauhi dosa-dosa besar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa itu dosa yang paling besar. Dan beliau mengatakan antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Berarti di sana ada dosa-dosa yang besar dan ada dosa-dosa yang kecil. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Mereka meyakini bahwasanya dosa besar tadi mengurangi keimanan, tapi mereka tidak seperti sebagian sekte yang mereka mengkafirkan pelaku kemaksiatan dan pelaku dosa besar. Kama yaf'aluhul Khawarij, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, sekte Khawarij. Mereka mengatakan mengurangi keimanan, bahkan mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ahlussunnah tidak. Ya, tahu bahwasanya itu adalah mengurangi keimanan, tapi tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya. Balil ukhuwah al-imaniyah thabitatun ma'al ma'asi. Bahkan persaudaraan keimanan itu masih ada meskipun di sana ada kemaksiatan. Mereka adalah saudara kita seiman. Dia adalah seorang yang beriman. Dan kita adalah orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, saudara. Lihat dalilnya. Kama qala subhanahu fi ayatil qisas. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang berkaitan dengan qisas. Yaitu dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil-hurri wal-abdu bil-abdi wal-untha bil-untha. فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ. Maka barang siapa yang dimaafkan untuknya dari saudaranya sesuatu, فَاتِّبَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ, maka adalah dia mengikuti dengan kebaikan. Orang yang membunuh, kemudian di sana ada wali dari orang yang dibunuh, yang mereka berhak yang menuntut supaya yang membunuh ini dikisos. Kalau misalnya mereka memaafkan, artinya mungkin udah gak usah dibunuh tapi bayar diyah saja, maka fattiba'un bil ma'ruf, maka adalah dia mengikuti pemberian maaf yang dilakukan oleh wali dari yang terbunuh tadi dengan kebaikan. Perhatikan di sini Allah mengatakan min akhihi, dari saudara, padahal dia membunuh, dan membunuh adalah termasuk dosa besar. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Ada ancaman di sini dengan jahannam. Dia termasuk dosa besar, tapi Allah masih menamakan dia sebagai saudara, saudara seiman. Waqala, dan Allah mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri. Dalil yang kedua, seandainya ada dua golongan dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling berperang. Apa makna berperang? Satu membawa pedang, membawa senjata yang bisa membunuh, dan yang satunya juga membawa senjata yang bisa membunuh. Ini namanya iqtital. Berarti dua-duanya ingin membunuh saudaranya, dan membunuh termasuk dosa besar. Mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Allah mengatakan ta'ifatani minal mu'minin, dua golongan dari orang-orang yang beriman. Berarti Allah masih menetapkan keimanan bagi kedua belah pihak yang saling berperang tadi, yang saling berusaha untuk membunuh tadi. Allah tidak mengkafirkan mereka. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, apabila salah satu di antara keduanya mendzalimi, faqatilul lati tabghi, maka perangilah yang mendzalimi. Hatta tafi'a ila amrillah, sampai yang mendzalimi tadi kembali kepada perintah Allah. Fa in fa'at, kalau dia mau kembali, fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu, maka damaikanlah di antara keduanya dengan keadilan. Dua-duanya sudah mau duduk, damaikan di antara keduanya dengan keadilan. Jangan mendzalimi salah satu di antara kedua. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innamal mu'minuna ikhwah. Setelahnya Allah mengatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Jelas di sini Allah SWT masih menamakan orang-orang yang beriman yang berperang tadi dengan ikhwah, dengan saudara, yaitu saudara seiman. Berarti mereka tidak kafir. Dan ini adalah bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar ini keluar dari agama Islam. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.